sedih hatiku mengenang nasib diriku. Tiada tempat mengadu, cintaku dekat selalu. Sendiri termenung setiap hari, hatiku rasa berduri. Aiga, aiga, aiga, aiga. Tempat mengadu, hatiku merasa malu. Aigah.